Sang cemar yang bertebangan mengayunkan sayap sebebas-bebasnya yang tidak lagi kan terluka. Tersentuhlah naluri hatiku tiba-tiba terhambur. Bagaimanakah harus memulai langkah untuk aku kan mengulang cinta. Andainya ini adalah pembalasan, kan ku relakan. Hanya kini ku mulai menyadari betapa mulianya hatimu. Kini aku merasain, oh pedihnya. Padamkan api kemarahanmu dengan limpah.